tangan kami mau rasul, maka itu adalah amal yang tolak. Nisput nomor satu, yakni martudun, yang dikatakan oleh Alima bin Qudamah di Dami At-Ta'wil. Wahada huwa al-hukmu an-nabawiyu fil-bida'i kama sah anhu sallallahu alaihi wasallam aradtu wa rafdu wa adamul qabuli. Waqala syekhuna al-albani rahimahullah ta'ala fi Ru'il Ghalil wa hadzal hadithu qa'idatun 'azimatun min qa'id al-islami wa huwa min jawami'il kalimihi sallallahu alaihi wasallam فإنه صريح في رد وإبطال كل البدع والمحدثات. وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار شارحا هذا الحديث قوله ليس على أمرنا المراد بالأمر هنا واحد الأمور وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Yuridu nafiyama qad yutawahamu min anna amra huna wahidul awamiri. Qaluhu fawaratin ay al-masdaru bima'na ismil mas'uli ay putnut ay mardudun. Wahadhal hadithu min qa'idu dini li'annahu yandariju tahtahu min al-ahkami ma la ya'ti alihil hasru wa ma asrahahu wa atallahu ala ibtali ma fa'alahu al-fuqaha'u min taqsimil bida'i il aqsamin. Falyakun minka hadha ala zikrin. Qala fil fathi wa hadha al-hadithu ma'tudun min usulil islami wa qa'idatun min qa'idihi fa inna ma'nahu man ikhtara'a min ad-dini ma la yashhadu lahu aslun min usulihi fala yultafatu ilayhi. Qala Nawawi hadzal haditsu mimma yanbaghi hifdhuhu wa isti'maluhu fi ibtal al-munkarat wa isha'at al-istidlal bihi kadhalika. Ya, hadza huwa al-hukmu an-nabawi, inilah ketentuan dari Nabi SAW, hukum Nabi SAW untuk bid'ah. Kama sahas bagaimana terdapat dalam hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Aradtu tertolak, arafdu tertolak, wa adamul qabuli, dan tidak diterima. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di Irwa Al-Ghalil, ketika setelah mentakhid hadis ini, hadis ini adalah satu kaidah penting min qa'idil Islam dalam Islam. Dan kaidah ini atau hadis ini min jami'il kalim, termasuk jami' kalim, kalimat atau kata-kata yang singkat syarat makna. Jadi itu adalah salah satu kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jami' kalim itu ada dua macam sebagaimana kata Ibnu Rajab di Muqaddimah Jami' Ulum wal Hikam, itu jami' kalim dari Al-Qur'an macam innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan jami' kalim yang diberikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam, dari Al-Qur'an macam innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis ini man 'amila 'amalan laisa 'ala amruna wa raddun fa innahu sharihun, maka hadis ini tegas fi raddi untuk menolak wa ital dan membatalkan kulil bid'ah, setiap bid'ah wal muhdatsat dan perkara-perkara yang baru. Berkata Imam Syaukani dalam kitabnya Nanul Autar syarah dari Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibn Taymiyah, kakeknya Ibn Taymiyah, kakeknya Sekhusan Taimiyah, syarihan ketika beliau menjelaskan hadal hadis-hadis ini, laisa ali amruna, yang Al murad bi amri huna, yang dimaksud al amri huna di sini adalah wahidul umur, bentuk mufrad dari al umur. Karena amrun itu ada dua kemungkinan, bisa mufrad dari umur, bisa mufrad dari awamir. Kalau umur maka maknanya umur adalah asuun, urusan. Namun kalau awamir maknanya perintah. Dikomentar oleh Sa'ali di footnote, yuridu, beliau bermaksud menafikan apa yang yutawaham disangka, yang mungkin disangka min anal amrahuna, bahasanya amr di sini adalah wahidul awamir, bentuk mufrad dari awamir. Dan banyak orang yang mungkin salah sangka seperti itu. Artinya banyak yang menerjemahkan barang siapa melakukan amal, melakukan satu amal yang tidak ada padanya perintah kami. Kalau dia terjemahkan tidak ada padanya perintah kami, ini berarti dia mengira amruna di sini, amar di sini mufrad dari awami. Padahal bukan, amar di sini mufrad dari umur. Tidak ada padanya urusan kami. Wawa makan alih Nabi SAW, dan yang dimaksud amruna di sini adalah makan alih Nabi SAW, apa yang ditempuh oleh Nabi SAW wa ashabat dan para sahabat dalam beragama. Wawa raddun, maka jadilah radd, tertolak. Ini al-masdar, masdar bermakna ismil maf'ul, maknanya ismil maf'ul, sehingga maknanya adalah mardudun. Dan dalam bahasa Arab, masdar itu kadang maknanya makna isim maf'ul, dan kadang maknanya isim fa'il. Apakah mungkin raddun di sini maknanya isim fa'il? Kata Salim di Al-Bid'ah wa Asar Al-Sayyi' fil Ummah, mungkin. mereka sudah mengatakan di halaman 22 syarat diterimanya amal yang kedua adalah sesuai dengan sunnah. Ini jelas nampak dalam hadis Aisyah, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa raddun. Bagi ahli ilmi fi qawlani, dan tentang makna fawaraddun para ulama tentang masalahnya ada dua pendapat. Ahwaluhumma syarrun wa ahlahumma murrun. Yang paling ringan itu jelek, yang paling manis itu pahit. Yang pendapat pertama, mataqad dan fayakunu al-amal mardudan ala sahibihi, ditolak dikembalikan pada pelakunya. Kalau yukimullahu lahul wajna, Allah tidak menilainya. Makna yang kedua tadi sudah tidak menyebutkan di mana sumber istilahnya, cuma sudah mengatakan li ahli ilmi kaulani. Qad yakunul maksud anal mubtadi' radda amrallahi. Jadi maksudnya adalah mubtadi' tersebut menolak perintah ketetapan Allah, perkara Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab nafsuhu mudhayyan li ahkamil hakimin. Karena dia menempatkan dirinya sebagai pesaing Rabb yang paling adil. Maka mungkin maknanya adalah waradun, maka dia menolak, adalah orang yang menolak, menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, yang hadis ini min qaidatin, termasuk kaidah agama, karena tercakup di bawahnya minal ahkam, berbagai hukum malayati, yang tidak ada, yang tidak bisa al-hasu dibatasi, yang tidak bisa dihitung. Wa ma asrahahu, betapa tegasnya. Wa adalah, dan betapa menunjukkan ala ibtal, membatalkan apa yang dilakukan oleh para fuqaha min taksim bid'ah, yang membagi bid'ah menjadi aqsam beberapa macam. Nanti akan ada pembahasan khusus ya. Semacam al-imam al-is bin abdi salam, diikuti oleh muridnya al-qarafi, yang membagi bid'ah menjadi bagaimana lima hukum, ada wajib, ada mustahab, dan seterusnya. Ini adalah hadis yang sangat jelas menunjukkan tidak benarnya hal tersebut. Dan setiap orang perkataannya bisa diterima dan ditolak, dan bahkan masih ditolak ketika bertentangan dengan hadis ini ditolak. Kalau yakun makan dalah mingka engkau hadha hal ini ala dikrin, benar-benar kau ingat. Disebut di kitab Fathul Bari, dan hadis ini ma'dudun, terhitung termasuk usulul Islam, landasan Islam dan salah satu faedah Islam. Karena makna hadis, barang siapa mengada-adakan menyedini serupa agama, laisa dalahu, yang tidak didukung oleh aslun min uslihi, salah satu dalil agama, maka tidak boleh dipedulikan, maka tidak perlu dipedulikan. Kata Nawawi, hadal hadis, hadis ini yang bagi hibduhu, adalah hadis yang sangat sepantasnya dihafal. Mesti maluhu, kemudian digunakan si ibtal untuk menyatakan batilnya berbagai kemungkaran. Wa isya'atil istidlali, dan menyebarluaskan berdalil dengan hadis ini. Dia katakan ini selain dihafal dan ditenarkan sehingga kaum muslimin tahu dan hafal kaidah hadis ini dan hafal kaidah ini, bisyatil istidlal, dan perluaskan berdalil dengannya, sehingga masyarakat, kalau perlu, sehingga ya masyarakat awam sekalipun kalau bisa hafal hadis ini, sehingga ini jadi prinsip. Wakola tuhi, namun ada catatan di poin ini, kata-kata suhi, kata finaili, demikian yang tercantum dalam nailul auta. Finaklil adawi, dan nukilan al-Adawi dalam kitabnya Usulul Fil Bidah, yang dikatakan At-Tufi, salah seorang ulama bermadzhab Hanafi. Wala alahu as-shawabu, dan boleh jadi itulah yang lebih tepat, yaitu At-Tufi. At-Tufi sehari kebingungan siapa dia. Kalau Tufi ma'ruf. Hadzal hadisu yasluhu ayusama nisfa adillati sya'i, li'annal dalila yatarakkabu min muqaddimataini, wal matlubu bidalili imma ibadul hukmi aw nafyuhu. Wa hadzal hadisu muqaddimatun kubra fi ibadati kulli hukmin syar'iyyin wa nafyihi, li'anna mantuqahu muqaddimatun kulliyatun, mislu ayuqala fil wudu'i bima'in najasin, hadha laysa min amri syar'i, wa kullu ma kana kadhalika fa mahdudun, fahadhal amalu mahdudun. Wal muqaddimatu tsaniyatu sabitatun bihadzal dalili, fa'innama yaqa'u an-niza'u fil ula. Kata At-Tufi, hadzal hadits, hadis ini yasluh, layak atau cocok, ayusan ma disebut setengah dalil agama. Yang karena yang namanya dalil atau berdalil itu ya tarokat tersusun dari dua mukadimah, dua premis, untuk kemudian ada kesimpulan. Ya. Ini untuk menilai atau menghukumi sesuatu, maka ada dua premis, kemudian kesimpulan hukumnya ini. Ini akan kita lihat contohnya. Wal matlub bidalil, dan yang dituntut dari dalil adalah imma isbatul hukmi, boleh jadi menetapkan hukum atau meniadakan hukum. Dan hadis ini adalah muqaddimatun kubra, satu muqaddimah besar, premis yang luas, diisbat untuk menetapkan setiap hukum syar'i atau meniadakannya. Karena mantuk dari hadis ini, teks dari hadis itu dan muqaddimah kuliah adalah sebuah muqaddimah yang bersifat menyeluruh atau premis yang bersifat menyuruh. Contoh berdalil itu pakai dua muqaddimah. Ini sebagai contohnya, kalau kita katakan tentang wudu dengan air najis. Air najis digunakan untuk berwudu. Apa hukumnya? Maka kita lihat, maka ada dua premis, kemudian baru kesimpulan. Premis pertama, laisa hadza min laisa min amri syar'i. Wudu dengan air najis itu bukan perintah syariat. Bukan termasuk perkara syariat, perkara yang disyariatkan. Premis yang kedua, fakulu makana kadzalika fahuwa mardudun. Dan setiap yang tidak ada padanya aturan syariat, ketetapan syariat, maka itu tertolak, tidak sah. Konklusinya, kesimpulannya, fahadal amalu mardudun, maka amal ini tertolak. Maka untuk menetapkan hukum ini ada dua mukadimah, ada dua premis, dan kemudian baru konklusi. Gimana hukum berwudu dengan air najis? Maka analisisnya, berwudu dengan air najis bukanlah termasuk satu hal yang disyariatkan, tidak disyariatkan. Premis yang kedua, segala sesuatu yang tidak disyariatkan, kata Nabi dalam mantuk hadis ini, segala sesuatu yang tidak disyariatkan bahwa mardudun, maka itu tertolak. Premis yang kedua itu dari hadis ini. Konklusinya, maka berwudu dengan air najis itu tidak sah. Fahadzal amalu mardudun. Kita lihat falmukat lima saniyatu tapi taton biha dan dalili. Maka mukadimah yang kedua, premis yang kedua itu ada dengan pakai dalil ini. Wa inna ma yaqa'u an-niza'u fil ula, dan hanyalah yaqa' terjadi an-niza' perselisihan fil ula untuk mukadimah yang pertama, untuk premis yang pertama. Wa mafhumuhu, sedangkan mafhum mukhalafah kebalikan dari man amila amalan laisa 'ala amruna. Kita baca dulu. Wa mafhumu anna man amila amalan alaihi amru syar'i fa huwa sahihun. Fala ittafaqa ayu jada hadithun yakunu muqaddimatan ula fi ifrati kullu hukmin sa'iyin wa nafihi nastaqalla al hadithani bi jami'i adilati syar'i. Lakin hadasani la yujadu fa idhan hadithul babi mithlu adilati syar'i intaha. Mafhum dari hadis ini, mafhum kebalikannya, barang siapa melakukan satu amal yang sesuai dengan ketetapan syariat, maka amal tersebut sah. Para ittafaqa, andai kebetulan yujad ditemukan satu hadis yang bisa menjadi mukadimah yang pertama untuk menetapkan setiap hukum syar'i atau meniadakannya, lastaqala, tentu sudah al-hadisani, maka dua hadis ini bisa berdiri sendiri di jami' adilati syar'i untuk menjadi dalil semua ketentuan syariah. Namun saya lakin hadisani la yujad, namun yang kedua ini tidak ditemukan, tidak ada, jadi cuma pengandaian, tidak ada hadis dalil yang bisa digunakan untuk jadi mukadimah yang pertama untuk semua masalah. Semua masalah. Jadi tidak ada, cuma seandainya, seandainya ada, karena dalam berdalil itu dua, butuh dua premis. Premis yang kedua itu sudah ada, premis yang pertama seandainya ada. Wah, maka ini separuh. Dan sudah, kalau cukup dengan memahami dua hadis tersebut, dia bisa mengetahui berbagai ketentuan syar'i. Nastaqala al-hadithani fi jami' adilati syar'i. Akan tapi ini enggak ada. Yang diandikan tadi falau ittafaqalai. Fa idzan, maka jika demikian hadis bab ini yaitu hadis man amil amal adalah setengah dalil syariah. Sekian. Dan hadis ini jadikan dalil oleh para ulama usul untuk mengatakan bahasanya an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan dari Nabi SAW itu menunjukkan tidak sahnya satu amal. Oh ya, sholat sambil makan atau sholat sambil berbicara, maka sholat seperti ini bukanlah sholat yang alahi amru Nabi SAW, disyariatkan oleh Nabi SAW. Dan segala amal yang tidak disyariatkan oleh Nabi SAW, maka dia amal yang tertolak, artinya tidak sah. Maka hadis ini adalah hadis yang jadi dalil para ulama usul untuk menyatakan bahwasanya larangan itu menyebabkan batalnya satu amal yang mengandung larangan tersebut. Maka la syar' ali mahfud fil ibda fi madarat ibtida ma laisa minhu ay syai'an au alladhi laisa minhu fi'lan kan au qawlan au i'tiqada li anna ma min jazil umumi wa makna kaunihi laisa minhu ay nafihi wa la yashhadu lahu syai'un min qawaidihi al-kulliyati wa adillati al-amati wawan musama fil fit'ati Wakadzalika qawlu sallallahu man amila amalan yaqtadi al-umuma li tanqiril amal wa huwa lam yaqul man amila kadza aw kadza. Fahadhal hadithu aslun azimun i'tamadahu al-ulama'u wa asyatu bihi. Kata Syekh Ali Mahfud dalam kitab Al-Ijtihad fi Madzhab Al-Ijtihad, seorang ulama di Indonesia, bukunya tentang bid'ah termasuk buku yang terbaik dalam masalah ini. Ma laisa minhu, suatu yang tidak termasuk bagian darinya. Artinya syai'an laisa minhu, sesuatu yang bukan minhu dari amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ma di situ boleh juga diartikan alladzi. Jadi kan ma mausul alladzi laisa minhu. Itu yang bukan bagian dari agama. Baik berupa perkataan atau perucapan atau keyakinan. Karena ma bagaimana ma harus dalam usul fiqh. Dan ma adalah termasuk syiarin umum, salah satu bentuk yang menunjukkan makna umum. Yang dimaksud laisa minhu bukan bagian dari agama, apa yang dimaksud? Kata Salim Mahfud, ayyuna fihi, sesuatu yang bertentangan dengan agama. Walaisyadu lahu syai'un, dan tidak didukung oleh satupun kaidah agama yang bersifat menyeluruh ataupun dalil umum. Inilah yang disebut dengan bid'ah. Ini yang namanya bid'ah itu tidak didukung. Salah satu syarat agar menjadi disebut bid'ah adalah ma laisa minhu. Dan yang dimaksud ma laisa minhu adalah perkara tersebut tidak didukung oleh dalil agama, oleh dalil syar'i, baik secara khusus ataupun secara umum. Tidak ada dalil khususnya dan tidak ada dalil umum yang mendukungnya. Namun untuk dalil, namun kata-kata tidak didukung oleh dalil umum ini nanti perlu penjelasan supaya orang tidak salah paham. Maka di footnote oleh Syekh Ali di footnote 2, lakin ala tafsil al-ati bima bahas hadis salah. Dan tapi nanti ada rincian yang dimaksud tidak didukung oleh dalil umum tersebut. Jadi ada rincian. Nah ini kalau kemudian kita mutlakan seperti itu, maka bid'ah itu dalil umum semua. Tahlilan itu dalil dikir, masuk dikir. Udah nanti orang ngarang-ngarang berbentuk-bentuk dikir, alasannya habis-habis tentang masuk dikir, tentang keutamaan dikir. Nanti ada penjelasan tentang masalah tidak didukung dalil umum. Tapi secara pengertian yang dimaksud bid'ah adalah yang laisa minhu, bukan bagian darinya. Yang dimaksud bukan bagian darinya tidak didukung oleh dalil, baik dalil khusus atau dalil umum yang nanti akan dalil umum tidak didukung oleh misalnya itu maslahah mursalah dan semacamnya. Demikian juga kata-kata man amila amalan yaqtadil umum, ini juga menunjukkan hukum umum ditangkil amal, karena amal di sini nakirah, amalan itu nakirah. Dan Nabi tidak mengatakan barang siapa melakukan amal demikian dan demikian. Fahadal hadis, maka hadis ini adalah hadis yang aslun azim, satu kaidah yang sangat penting yang dipegangi oleh para ulama, wa asyhadu bihi, dan mereka meninggikannya, mereka mengagung-agungkannya. Wa qad bayyana fi ma sabaqa anna al-ahkam asy-syar'iyyah al-khamsata la tajri majraha kulliha al-bid'u bal nukhiju anha as-salasata fa yabqa hukmul karahiyati wa hukmut tahrimi. Maka kata Lokat bayan dan telah kami jelaskan dalam keterangan yang lewat, keterangannya Syekh Ali yang lewat, bahwasanya hukum syar'i yang lima tidak berlaku padanya seluruh bid'ah, tidaklah berlaku padanya al-bid'ah bid'ah. Ini bid'ah itu tidak berlaku padanya ya, hukum lima hukum syariat. Bal nukhiju, ini kemudian beliau mengutip perkataan Imam Syatibi di Isam, bahkan kita keluarkan dari hukum bid'ah as-salasata tiga hukum mubah, ya, wajib dan mustahab. Baya bekal hukumul karohiyah, maka tersisalah hukum makruh dan hukum haram untuk bid'ah. Fakta anna daru inqisam al-bid'ah ilal qismai wa minha bid'atun muharramatun wa minha bid'atun makruhatun. Wadhalika annaha dakhilatun tahta jinsil manhiyati waya la ta'du al-karahata awi tahrima fal bid'u kadhalika. Hadha wajhun. Fakta dan maka menuntut an-nadhar, perenungan ya, menuntut inqisam terbaginya bid'ah menjadi dua macam, yaitu bid'ah yang haram dan bid'ah yang makruh. Dan hal tersebut adalah karena bid'ah itu termasuk dalam larangan. Wahia dan yang namanya larangan tidak lepas kalau tidak makruh awi tahrimah haram. Maka bid'ah pun seperti itu. Hadza wajhun, ini satu alasan. Tapi pendapat yang lebih tepat, bid'ah itu cuma ada satu jenis saja, yaitu bid'ah muharramah. Karena Nabi SAW menyebutnya dengan dolalah. Yang tidaklah pantas dolalah kok kemudian hukumnya cuma makruh. Satu hal yang tidak pantas juga dolalah, itu hukumnya makruh. Itu yang ditegaskan oleh Syekh Albani ya, Rasulullah Fauzan di Aqidatul Mu'min dan para ulama yang lain. Bahwa jusanin dan sisi yang kedua, anal bid'a idza tu'mila ma'kuluha wujidat rutabuha mutafawitatan fa minha ma huwa kufrun surahun ka bid'atil jahiliyati allati nabaha 'alaiha al-Qur'anu wa kadzalika bid'atul munafiqina haitsu takhadhu dina dari'atan lihibdin nafsi wal mali. Lihat footnote, waqad sara ala sananihim lil asafi ba'dun nasi fi asrina fala quwata illa billahi wa ma asbaha dhalika mimma la yushakku anna kufrun surahun wa minha ma huwa minal ma'asi allati laysat bi kufrin aw yukhtalafu hal hiya kufrun am la kal bid'atil khawariji wal qadariyati wal murji'ati wa man asbahahum minal firaqid dhalati wa minha ma huwa ma'asiyatun wa yuttafaqu 'alaiha laysat bi kufrin sabit atit tabattuli wa siyami qa'iman fi syamsi wal qisa'i bi qasdi qat'i syahwatil jima'i. Dan sisi yang kedua, sehingga bid'ah idza tu'mila, jika direnung-renungkan makluha sisi logikanya wujudat, maka ditemukan bid'ah itu, maka ditemukan rupa buah tingkatan-tingkatan bid'ah itu bertingkat-tingkat. Di antara bid'ah ada yang kufrun surah, jelas-jelas kekafiran, macam bid'ah jahiliyah yang diingatkan oleh Al-Quran ya, yang menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara ya. Atau kemudian orang istighosah dengan mayit. Ini bid'ah dan ini syirik. Demikian juga bid'ahnya orang-orang munafik. Apa bid'ahnya orang-orang munafik? Mereka menjadikan agama sebagai cara, sebagai sarana untuk melindungi diri dan harta. Komentar Nisa Ali, waqad sara dan berjalan di atas sunnah mereka, lil asab, sangat disayangkan sekali sebagian orang di zaman ini menjadikan agama sebagai sarana untuk melindungi hartanya, untuk melindungi dirinya. Dengan kedok dakwah, dengan kedok agama, untuk melindungi hartanya dan dirinya. Wa ma asbah dzalika, maka itu bid'ahnya orang-orang munafik. Dan semacam itu perkara-perkara yang la yusyakku, tidak diragukan kalau itu adalah kekufuran yang nyata. Wa minha, di antaranya ma huwa minal ma'asi, Di antara bid'ah ada yang statusnya maksiat alati laisa bikufrin, yang bukan kekafiran. Ayuk talafu atau diperselisihkan sudah kafir apakah belum? Hal hiyal kufrun, apakah itu kekafiran ataukah tidak? Contohnya bid'ahnya Khawarij dan Qadariyah dan Murji'ah dan orang yang serupa dengan mereka, yaitu berbagai firqah yang sesat. Di bawahnya lagi, mahwa maksiatun, bid'ah yang statusnya maksiat dan disepakati bukan kekafiran. Seperti bid'ah tabatul, ya. Bid'ah tabatul yaitu tidak mau menikah dalam rangka ibadah. Tidak nikah demi ibadah. Tabatul. Wasiyam atau bid'ah berupa puasa. Puasanya apa bentuknya? Qa'iman bisyamsi. Berpuasa dengan bentuk berdiri di terik matahari. Wal qisa atau mengkebiri diri sendiri, dikot-dikot isah wadil jima' dengan maksud untuk memotong sahwat biologis supaya lebih konsentrasi ibadah. Konsentrasi ibadah yang dilakukan oleh tabatul itu orang-orang sufi gitu. Qisa sebagainya orang sufi. Wamin hama wa makruhun, kata Imam Syatibi, ada yang bid'ah yang hukumnya makruh. Nanti komentar oleh Sa'ali, bal hiya muharramatun lidukuliha tahta umumi qawlihi wa kulu bid'atin dolala wa kulu dolalatin finnar. Wasa'ti min kalami Syatibi ma yushiru ila hamlil karahati fi kalamihi alal karahati tahrimiyati fahina idin la ishkala. Dan yang benar ini adalah haram, tidak ada bid'ah yang makruh. Karena termasuk di bawah keumuman sabda Nabi SAW, setiap bid'ah sesat dan setiap sesat di neraka. Maka dia masa diancam di neraka kok hukumnya makruh. Dan akan datang perkataan Syatibi yang yusyiru menunjukkan ila hamlil karahati, kita bisa membawa makruh fi kalamihi dalam kata-kata beliau di sini dengan makna makruh dalam artian haram, makruh tahrim. Dia punya kata-kata yang lain, yang dengan menimbang kata-kata yang lain ini menyebabkan kita bisa menilai bahasanya kata-kata makruh di sini itu makruh tahrim. Faina idzin la iskala, jika demikian maka tidak ada masalah. Yang dinilai beliau sebagai makruh di sini adalah qira'at al-Qur'an bil idarah, membaca Al-Quran dengan cara berputar, wal-istima' lidu'a asyata arafata, dan berkumpul di masjid atau di tempat yang di untuk berdoa pada sore hari hari Arafah. Itulah itu tahdid atau ta'rif, namanya ta'rif, silakan dengan ta'rif dari kata-kata Arafah. Berzikir salatin dan mengkhususkan diri untuk mendoakan penguasa ketika khutbah Jum'ah. Ini menurut keterangan Ibnu Abi Salam. Ini menurut keterangan Al-Is bin Abi Salam. Ini idarah, istimak li doa, ta'rif dan doa khusus untuk sultan itu bid'ah makruh. Wa ma'asbah dhalika dan semacam itu. Jadi beliau mengatakan ini bukan pendapatnya Syatibi, namun maqalahu ala maqalahu Ibnu Abi Salam, menurut apa yang dikatakan oleh Al-Is bin Abi Salam. Untuk masalah idarah, Syaikh mengatakan suruh melihat taklif beliau untuk Al-Hawadits wal Bidah dan syarahnya, karena sepertinya terdapat perbedaan tentang definisi idarah. Ada yang ngasih definisi baca Quran terus 5 ayat dan sampingnya 5 ayat seperti orang tak harus Ramadan di tempat kita. Tapi kayaknya sepertinya kalau dilihat di Al-Hadis Al-Bidak tidak demikian. 161 si Al-Haisim tidak, tafsirnya si Alif ngasih definisi di footnote ayat kami kaumun yatluna ayatin min suwarin mukhtalifatin, berkumpul sekelompok orang membaca beberapa ayat namun suaranya beda-beda. Beda, kalau tadarus empat kita itu kan suaranya sama namun cuma terus-terusnya. Ila ayat apa malu wahidan fawahidan, sehingga selesai satu demi satu. Kalau yang padam di tempat kita, satu baca yang lain dengar ada lima, ini tidak apa-apa. Bagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dan dikatakan oleh Syaikh Utsaimin di Syarah Arba'in. Atau Arba'in di hadis itu, mat sama akamun, itu yang diitilah. Itu baca Quran bareng-bareng itu di Syarah Arba'in ada tiga jenis, tiga macam. Kalau dengan satu suara maka tidak untuk latihan, maka ada dua hukumnya, tidak untuk latihan maka ubah, tegas untuk ibadah maka tidak untuk ibadah seperti orang yasinan juga tidak lain lagi, itu yang kedua. Saya juga di Syarah Arba'in ya agak lebih sedikit. Semoga Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam atau anak-anaknya alaihi wasallam telah melakukan dengan kita. Semoga Allah mengampuni kita.